Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين عزكم الله. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita sampai pada bab yang ke-9 fil Hajar, tentang Hajar. Ya. Telah kita jelaskan makna Al-Hajar. Secara bahasa artinya melarang. Adapun secara syariat yang dimaksud dengan Hajar adalah melarang seseorang dari mengelola hartanya. Dan hajar ini dibolehkan dalam syariat. Ya. Melarang seseorang dari mengelola hartanya. Di antara surah An-Nisa ayat 5 Allah mengatakan, "Wala tutusifaha amwalakum." Janganlah kalian berikan harta-harta kalian kepada orang-orang sufaha yang belum sempurna akalnya, orang yang idiot dan semisalnya. Nah, dan juga Allah mengatakan, wabtal yatama hatta idza balagu nikah wa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum. Dan ujilah anak-anak yatim tersebut sampai apabila mereka mencapai usia nikah. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Apabila kalian merasakan mereka itu sudah bisa mengelola harta dengan baik, maka serahkanlah harta-harta mereka kepada mereka. Yang jelas ayat-ayat ini menunjukkan tentang bolehnya ya al-hajr, melarang seseorang menggunakan hartanya. Nah, kepada orang yang tidak sempurna akalnya, idiot misalkan, atau anak yatim, atau yang semakna dengannya seperti orang yang gila, anak kecil. Ya. Kenapa? Dikarenakan menyerahkan harta kepada mereka ini bisa menyebabkan kerusakan harta tersebut. Atau bisa menjadi sebab sia-sianya harta tersebut. Ya. Sehingga bagi wali yang mengatur harta mereka itu, nah, dia melihat, memperhatikan mana yang lebih maslahat terhadap harta orang-orang yang dicegah untuk mengelola hartanya. Masuk pada pembahasan anwa'uhu. Macam-macam al-hajar. Sekali lagi, hajar itu melarang seseorang mengelola hartanya. Al-hajaru ala naw'ain. Al-hajru ini ada dua macam. An-naw'ul awwalu, jenis yang pertama, al-hajru limaslahatil mahjuri alaih. Hajar untuk kemaslahatan yang dihajarnya. Untuk kemaslahatan orang yang dilarang mengelola hartanya. Kala hajri ala sobi wassafihi wal majnun. Seperti hajar kepada anak kecil Ya, anak kecil dilarang mengelola hartanya. Wasafi atau orang yang idiot yang belum sempurna akalnya. Wal majnun dan orang gila. Qala ta'ala, Allah mengatakan wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Janganlah kalian berikan harta-harta kalian kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya. Ya. Disebutkan harta kalian kepada para wali, dikarenakan para wali yang mengaturnya. Padahal sebenarnya, ini adalah hartanya mereka. Hartanya orang-orang yang tidak sempurna akalnya tersebut. Ketika mereka memiliki harta, ya, baik anak kecil, nah, dapat warisan misalkan, ya, atau orang yang idiot, orang yang gila, maka jangan diberikan harta mereka kepada mereka. Hendaklah para wali mengaturnya. Walaupun anak kecil, orang idiot, orang gila tadi memiliki harta, tapi dilarang mengelola harta tersebut. Ya. Kenapa? Dikarenakan kalau diberikan harta tersebut kepada mereka, mereka bisa menyia-nyiakannya. Yang namanya anak kecil, orang gila. Walaupun banyak hartanya bisa sehari dua hari habis. Dikarenakan tidak bisa mengelola harta dengan baik. Ya. Yang seperti ini disebut dengan al-hajru. Ya. Nah, melarang seseorang mengelola hartanya. Pada asalnya, kita tidak boleh melarang orang lain mengelola hartanya. Harta-harta orang lain, terserah. Orang tersebut mau menggunakannya untuk apa. Ya. Tapi ada beberapa orang yang dilarang menggunakan, mengelola hartanya. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Di antaranya adalah anak kecil. Nah, dan juga orang yang idiot, orang yang gila. Nah, yang mana dilarangnya mereka menggunakan hartanya dengan leluasa untuk kemaslahatan diri mereka sendiri. Ya, untuk kemaslahatan mereka. Nah, sehingga wali yang mengaturnya. An-naw usani, jenis yang kedua, al-hajru al-insani limaslahati ghairihi. Ya. Melarang seseorang untuk menggunakan, mengelola hartanya untuk kemaslahatan orang lain. Kalau tadi untuk kemaslahatan orang yang dilarang menggunakan hartanya, kalau sekarang untuk kemaslahatan orang lain. Kal hajri al muflis, seperti al hajar kepada orang yang bangkrut, orang yang pailit, ya, dilarang mengelola hartanya bagi orang yang bangkrut. Ketika seorang misalkan memiliki banyak hutang, ya, kemudian dia bangkrut, nah, diajukan ke pengadilan misalkan, maka hakim bisa menghajar orang yang muflis tadi. Dengan cara melarang orang yang bangkrut tadi mengelola hartanya dengan leluasa. فَيَمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ لِأَلَّا يَدُرُّوَ بِأَسْحَابِ الدُّيُونَ. Maka dilarang dari mengelola, menggunakan hartanya supaya tidak memudaratkan orang-orang yang memberikan piutang. Nah, kalau orang yang bangkrut ini masih memiliki beberapa harta misalkan, ya, maka diatur oleh hakim tadi. Supaya apa? Supaya tidak memudaratkan orang-orang yang memberikan piutang. Ya. Kalau orang yang bangkrut ini diberikan keleluasaan mengolah hartanya, khawatir harta yang tersisa ini dia gunakan untuk perkara-perkara yang lain, sehingga merugikan orang yang memberikan piutang. Ya. Sehingga dalam kondisi seperti itu, ya, hakim, nah, bisa memutuskan untuk hajar kepada orang yang bangkrut tadi. Ya, untuk melarang orang tadi mengelola hartanya dengan leluasa, tapi hartanya diatur oleh hakim tersebut. Ya. Tujuannya tadi supaya tidak memudaratkan orang lain, yaitu memudaratkan orang yang memberikan piutang. Wal hajru al-maridi maradul maut fima zada ala sulusi min malihi lihaqqil warasah. Contoh yang lainnya, hajar kepada orang yang sakit. Ya. Dilarang menggunakan, mengelola hartanya bagi orang yang sakit. Dan sakitnya itu ya, dikhawatirkan menyebabkan kematian. Sakit yang sangat parah misalkan. Nah, ya. Yang bisa menyebabkan kematian dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dilarang. Ya, mengelola hartanya lebih dari sepertiga lihaqqil warasah, dikarenakan nah, memperhatikan menjaga hak ahli warisnya. Ya, dikarenakan syariat ini melarang orang yang dalam keadaan sakit, sakit parah, bahkan dikhawatirkan parahnya sakit ini menjadi sebab kematian, tidak boleh untuk bersedekah, berinfak lebih dari sepertiga hartanya. Ya. Sebagaimana hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sakit yang sangat parah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguknya. Nah, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau meminta saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dirinya sakit parah. Wala yarisuni illa ibnatun li, kata beliau. Tidak ada yang mewarisiku kecuali hanya anak perempuanku. Apa atas sadaqah bi sulusai mali? Apakah boleh aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Ini kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikatakan dia melihat ahli warisnya hanya anak perempuannya saja. Ya. Sementara hartanya banyak. Bolehkah bersedekah dengan 2/3 hartanya? Kata Nabi, la, tidak. Fasadru ya Rasulullah. Kalau begitu setengahnya wahai Rasulullah. Terus mengatakan, la, tidak. Fasulusu ya Rasulullah. Kalau begitu sepertiganya wahai Rasulullah. As-sulusu was-sulusu kasir au kabir. Kata Rasulullah, sepertiga itu besar atau banyak. Ya. Di sini menunjukkan bahwasannya tidak boleh lebih dari sepertiga. Kenapa dikatakan Sa'ad bin Abi Waqqas tadi ketika ingin bersedekah 2/3 dari hartanya ketika sedang sakit parah, Rasul melarangnya. Ingin bersedekah setengah dari hartanya ketika sedang sakit parah, Rasulullah melarangnya. Tapi ketika ingin bersedekah sepertiganya, Rasulullah membiarkan, membolehkannya. Dan sepertiga sudah banyak, sudah besar. Wa antadara warasataka agniya'a khairun min antadarahum alatan yatakaffafun nas. Engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, berkecukupan. Lebih baik daripada engkau tinggalkan ahli warismu dalam keadaan fakir, miskin, meminta-minta kepada manusia. Nah, ya, di sini menunjukkan tentang bagi orang yang sakit parah, bahkan dikhawatirkan sebab kematian dengan parahnya sakit tersebut, tidak boleh bersedekah lebih dari sepertiga. Nah, ya. Dan ini tidak bertolak belakang dengan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan juga Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhuma, ya. Di mana Umar bersedekah dengan setengah hartanya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan, "Mada taraktum li ahlik?" Apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan, taraktuhum nisfahu, aku tinggalkan untuk mereka setengah hartaku. Ya. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an membawa semua hartanya. Ketika Rasul mengatakan, "Mada baqaytum li ahlikum?" Apa yang engkau sisakan untuk keluarga kamu? Beliau menjawab, "Abqaytuhumullah wa rasul." Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasul-Nya. Nah, bersedekah dengan semua hartanya. Ya, ini tidak bertolak belakang dengan kisah Sa'ad bin Abi Waqqas tadi. Ya. Kenapa? Dikarenakan yang dilarang oleh Nabi SAW bersedekah lebih dari sepertiga hartanya ketika sedang sakit parah. Ya. Kenapa? Dikarenakan hartanya telah terkait, telah terikat dengan hak ahli warisnya. Adapun dalam keadaan dia sehat, ya, bukan dalam keadaan sakit, boleh bersedekah dengan berapapun dari hartanya. Walaupun dengan setengah hartanya, atau mungkin dengan semua hartanya, boleh-boleh saja. Silakan saja, tapi jangan sampai dia bersedekah semuanya, kemudian dia melarat meminta-minta kepada manusia. Ya. Atau dia sedekah dengan harta yang banyak tadi, kemudian anak istrinya kelaparan dan sebagainya. Ini tidak boleh kalau keadaan demikian. Nah, yang jelas kesimpulannya tadi, bagi orang yang sakit parah, yang tidak boleh bersedekah lebih dari sepertiganya. Ya, sehingga, nah, boleh menghajar tadi. Ya, menghajar orang yang sakit parah ini untuk mengelola hartanya dengan leluasa. Kenapa dikatakan tadi? Ya, tidak boleh mensedekahkan hartanya lebih dari sepertiganya. Nah, ya. Sehingga bagaimana kalau seandainya ada orang yang sakit parah, kemudian dia berwasiat. Ya. Wasiatnya setengah hartanya ya, diinfakkan, sedekahkan, diwakafkan. Nah, apakah harus menunaikan wasiat tersebut ataukah tidak? Ya. Jawabannya, pendapat yang kuat, maka dari setengah wasiat tersebut diambil sepertiganya. Ya. Kenapa dikatakan maksimalnya tadi sepertiganya? Ya. Kecuali kalau ahli waris semuanya setuju, boleh dinaikkan setengahnya. Tapi kalau ada salah satu ahli waris yang tidak setuju, maka keluarkan maksimalnya. Maksimalnya itu sepertiganya. Sisanya untuk ahli waris. Nah, ya. Dikatakan sepertiganya pun sudah banyak. Barakallahu fikum. Tapi kalau sedang sehat, ya kita sebutkan. Dia ingin wakaf, ingin sedekah setengah dari hartanya, tidak mengapa. Nah. Ini keadaan yang kedua, contoh yang kedua, ya, dari hajar untuk kemaslahatan yang lainnya, yaitu menghajar orang yang sakit, ya, yang dikhawatirkan sebab kematian karena parahnya sakit tersebut, nah, bisa dilarang untuk menggunakan hartanya lebih dari sepertiga. Ya. Kenapa? Dikarenakan hartanya sudah terkait dengan hak ahli waris. Ini dalam rangka menjaga hak ahli waris. Untuk kemaslahatan ahli warisnya. Nah. وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ يُهْجَرُ عَلَيْهِ لِحَقِّ سَيِّدِهِ. Begitu juga seorang budak. Hamba sahaya. Ya. Dihajar. Dilarang. Mengelola, menggunakan hartanya dalam rangka menjaga hak tuannya. Fala yasihu tasarrufuhu bighairi idni sayyidihi. Maka tidak sah mengelola hartanya tanpa izin tuannya. Sehingga di sini kita mengetahui bahwasanya jenis-jenis hajar itu ada dua. Sekali lagi. Yang pertama, hajar untuk kemaslahatan orang yang dihajarnya. Ya, seperti hajar kepada anak kecil, orang yang idiot, orang yang gila. Ini manfaatnya untuk orang yang dihajarnya. supaya hartanya terjaga, supaya hartanya tidak mudah habis, tidak sia-sia, sehingga diatur penggunaannya. Ya. Yang kedua, hajar untuk kemaslahatan yang lainnya. Ya. Contohnya, hajar bagi orang yang bangkrut. Nah, supaya apa? Supaya tidak memudorotkan, supaya tidak merugikan orang-orang yang memberikan piutang. Ya, untuk kemaslahatan yang lain. Nah, dan juga hajar bagi orang yang sakit, dikhawatirkan meninggal dengan sakitnya tersebut. Ya. Dilarang menggunakan hartanya lebih dari sepertiga. Dalam rangka apa? Dalam rangka kemaslahatan yang lainnya. Yaitu memperhatikan menjaga hak ahli waris. Nah, begitu juga hajar kepada seorang budak. Dilarang menggunakan mengelola hartanya. Ya. Dalam rangka apa? Memperhatikan kemaslahatan orang lain, yaitu hak tuannya. Ini diantara jenis-jenis hajar. Al-mas'alatu as-saniyah, masalah yang kedua. Al-ahkamu al-muta'alliqatu bin-naw'il awal minal hajar. Hukum-hukum yang berkaitan dengan jenis pertama dari hajar. Wahuwa al-hajru al-insani limaslahati nafsihi. Yaitu melarang seseorang menggunakan hartanya, mengelola hartanya untuk kemaslahatan dirinya. Yang pertama, idza ta'adda al-mahjuru 'alaihi lisigharihi wa nahwihi 'ala nafsin aw malin bi jinayatin. Apabila yang dihajar, yang dilarang mengelola hartanya, dikarenakan masih kecil dan semisalnya, melampaui batas dengan melakukan kejahatan terhadap jiwa atau harta, fa innahu yadmanu wa yatahammalu ma yatarattabu ala dhalika min gharamatin. Maka dia menanggung, ya, menanggung dan bertanggung jawab terhadap denda dampak dari perbuatannya tersebut. Nah, ya. Ini ketika tadi yang diatur, yang dilarang mengolah hartanya itu melakukan perbuatan kejahatan. Nah, melampaui batas baik terhadap suatu jiwa ataupun harta, ya, dengan suatu kejahatan, maka dia menanggung dan bertanggung jawab, ya, dari denda dikarenakan dampak perbuatannya tersebut. Li'anna al-muta'adda 'alaihi lam yufarrid, ya, dikarenakan al-muta'adda 'alaihi yang dianiayanya, ya, lam yufarrid, tidak teledor, walam ya'dan bidalika, dan tidak mengizinkannya. Nah, ketika orang yang apa, walinya misalkan tidak mengizinkan anak itu, atau orang yang gila, atau orang yang idiot tadi menggunakan hartanya, tapi dia maksa misalkan menggunakan hartanya sehingga melampaui batas terhadap harta atau suatu jiwa, ya, maka orang yang dihajar tadi menanggungnya. Nah, wa amma idza dafa'a malahu ila saghirin aw safihin aw majnun fa atlafahu lam yadmanuhu. Dan apabila dia menyerahkan hartanya kepada anak kecil atau orang yang belum sempurna akalnya atau orang gila, kemudian merusaknya, menghancurkannya, maka dia tidak menanggungnya. Li'annahu sallatahu alaihi biridahu fawa muparrid. Dikatakan menyerahkan harta tersebut ya, dengan keriduannya. Fawa muparrid, dan dia tidak teledor. Ya. Sehingga tidak menanggungnya. Dikatakan tidak teledor. Dan juga menyerahkan dengan keriduannya. Nah. Yang kedua, yajul hajar ala sahid bi amroini. Hilang hajar kepada anak kecil. Ya. Larangan mengelola hartanya disebabkan dua perkara. Al-amrul awal, yang pertama al-bulug, balig. Ya. Ketika anak kecil itu balig, nah, misalkan anak yatim mendapatkan warisan. Ya. Mendapatkan warisan. Nah, yang mana warisan ini tentunya tidak langsung diserahkan kepada anak yatim tadi. Tapi diatur pengelolaannya. Bahkan anak itu dilarang menggunakan hartanya dengan leluasa. Diatur oleh walinya. Ya. Dan hilang larangan mengelola harta kepada anak kecil ini. Di antaranya ketika anak itu mencapai usia balig. Wa yu'rafu dhalika bi'alamat, dan diketahui baliknya ya, seseorang itu dengan tanda-tandanya, alamat-alamatnya. Wa hiya inzaluhu al-mani. Alamat-alamatnya yaitu inzalul mani, mengeluarkan mani. Ya. Keluar mani. Nah, apakah dengan mimpi ataukah yang lainnya? Ya. Ini alamat seseorang balig. Ketika dia mimpi, ya mimpi berhubungan suami istri, kemudian keluar mani. Nah, au inbatu sya'ri al-khasan haula al-qubur, atau tumbuhnya ya, rambut kemaluan di sekitar kemaluannya. Nah, ini pun di antara alamat balig. Nah. Au bulughu al-khamisah asyrata, atau dia mencapai usia 15 tahun. Ya. Ketika didapatkan salah satu di antara ciri-ciri tersebut, maka dianggap sudah balig. Ya. Keluar mani misalkan. Walaupun usianya masih 12 tahun, 13 tahun misalkan, maka dianggap balig. Ya. Atau tumbuhnya rambut kemaluan. Walaupun usianya masih 14 tahun atau di bawah 15 tahun, ini pun ciri balig. Atau 15 tahun, walaupun belum keluar mani, belum tumbuh rambut kemaluan, tapi usianya mencapai 15 tahun, ini pun dianggap balig. Awil haidu fi haqqil jariyah, atau haid pada anak perempuan. Nah, ketika perempuan haid, walaupun usianya 10 tahun atau 11 tahun, dihukumi balig. Nah, ini ciri-ciri balig. Ya. Dan ketika anak kecil itu sudah mencapai usia balig, maka hilang ya, larangan pengelolaan harta tersebut. Al-amru tsani, yang kedua, ar-rusydu. Ya. Pintar, cerdas. Wahwa sholahu fil mal, yaitu nah, baik dalam mengelola harta. Ini rusdu. Nah, baik dalam mengelola harta. Liqoli ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wabtalul yatama hatta idha balagun nikah, fa'in anastum minhum rusdang fadfa'u ilayhim amwalahum. Ujilah anak-anak yatim itu hingga apabila telah sampai usia nikah. Nah, fa in anastum minhum rusdan, apabila kalian memandangnya, melihat di antara mereka itu sudah bisa mengelola hartanya, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah harta mereka kepada mereka. Nah, wa yu'rafu rusduhu bil imtihan. Yang diketahui ya, anak tersebut bisa mengelola hartanya dengan diberikan ujian. Bagaimana ujiannya? Fayamnahu syai'an min at-tasarruf. Diberikan sedikit harta untuk diaturnya. Wa yatruku yatasarrafu miraran fil ma. Biarkan dia menggunakan hartanya beberapa kali. Fa illam yagban gobanan fahishan wa lam yunfik malahu fi haram aw fi ma la faidata fihi kana dhalika dalil rushdihi. Apabila dia tidak menanggung kerugian yang besar atau tidak mengeluarkan hartanya pada perkara yang haram atau pada perkara yang tidak ada faedahnya, maka itu merupakan dalil anak itu sudah bisa mengelola hartanya. Ya. Jadi sekali lagi, hilangnya al-hajar, larangan mengelola harta pada anak kecil dengan dua perkara tadi. Ya. Balig dan rusd. Sekarang balig anak itu. Ya. Usia misalkan 12 tahun sudah keluar mani. Ya. Nyatakan balik. Tapi ketika diberikan misalkan harta, dia tidak bisa mengolahnya dengan baik. Mengalami kerugian yang besar misalkan dengan harta tersebut. Atau dia menggunakan hartanya pada perkara yang diharamkan, yang tidak ada faedahnya. Ya, maka ketika itu masih ditahan hartanya. Masih dilarang untuk menggunakan hartanya dengan leluasa. Ya. Kalau sudah balig dan juga rusd, baru diberikan hartanya. Perhatikan ayat tadi. Wabtal yatama hatta idza balagun nikah. Ya. Ujilah anak-anak yatim yang memiliki harta maksudnya. Ya. Hingga apabila mencapai usia nikah, usia balig. Ya. Fa in anastum minhum rusda. Ya. Kalau seandainya kalian merasakan di antara mereka ini sudah bisa mengelola hartanya dengan baik, fadfa'u ilaihim amwalahum, maka serahkanlah harta mereka kepada mereka. Ya, dua perkara. Ya, ketika mereka mencapai usia balig, sudah siap nikah. Yang kedua, ketika mereka rasyid, sudah bisa mengelola hartanya. Maka serahkan kepada mereka hartanya. Jangan ditahan-tahan lagi. Kalau keadaannya sudah seperti itu. Ini kalau pada anak kecil. Masalah yang ketiga. Yajul hajr al-majnun bi amrayni aydhan. Hilangnya hajr, larangan mengelola harta bagi orang gila dengan dua perkara juga. Al-awwalu, yang pertama, zawal junun wa ruju'u aqlihi ilaih. Hilangnya gila, kegilaan, dan akalnya kembali kepadanya. Ya, sudah sembuh dari gilanya. Yang pertama. Wasani ar-rusdu, yang kedua sama rasyid, dia bisa mengelola, mengatur hartanya. Amma safi, adapun orang yang safi, tidak sempurna akalnya, idiot dan sebagainya, fayazulu anhu bi zawali safah wa taish wa tisafi bi salahi fi tasarrufati al-maliyah. Ketika hilangnya keidiotannya. Dan juga tersipatinya dengan bisa menggunakan, mengelola hartanya. Intinya sama. Intinya dia mampu mengelola hartanya dengan baik. Ketika ada dua perkara tadi, maka hilanglah larangan untuk mengelola harta tersebut. Adapun pada asalnya, orang-orang yang disebutkan keadaannya tadi, anak kecil, orang gila, orang yang idiot, dan yang semisalnya, mereka dilarang untuk menggunakan harta dengan leluasa. Ya, walaupun itu harta miliknya, tapi diatur penggunaannya. Dilarang menggunakan dengan leluasa. Supaya apa? Supaya tidak memudaratkan diri mereka sendiri. Manfaatnya, maslahatnya untuk mereka sendiri. Ya. Tapi akan hilang larangan pengaturan harta ini, ya, ketika anak kecil sudah mencapai usia balig. Dan juga dia sudah bisa mengelola hartanya. Begitupun orang gila, ketika dia sudah sembuh dari gilanya dan bisa mengatur hartanya. Begitu juga orang yang idiot, ketika hilang keidiotannya dan dia bisa mengatur hartanya dengan baik, maka tidak ditahan-tahan lagi. Tidak dilarang lagi untuk mengelola hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Ya, ada pertanyaan? Alhamdulillah, subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.